Seorang salafi bekerja pada orang kafir dalam hal dunia seperti di toko-toko. Bolehkah ia menghancurkan tuhan-tuhan mereka seperti patung-patung Buddha yang mereka sembah? Nah, cukup bagi kita kalau bekerja pada mereka menampakkan pengingkaran di dalam hati. Pengingkaran di dalam hati. Nah, wala yajribannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum mendorongmu untuk berbuat tidak adil. Berbuat adillah, karena sungguhnya yang demikian itu akan lebih mendekatkan kepada ketakwaan. Nah, kita memang tidak setuju benci kepada hal-hal yang mereka ibadahi di samping Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi itu keyakinan mereka. Itu keyakinan mereka. Selama mereka tidak proaktif mengajak kita untuk mengikuti ibadahnya, tidak memaksa kita, dan malah memberikan kelonggaran kepada kita untuk menjalankan apa yang kita yakini, memberikan waktu kepada kita untuk menunaikan ibadah, ibadah kita, maka tetaplah kita tampakkan kebaikan dalam sisi dunia. Nah,